sebenarnya ini pembahasan RPP yang paling mahal mungkin pernah terjadi di Republik ini. Kali ini betul-betul humanis, betul-betul menyentuh perasaan kemanusiaan kita. Pertama sekali kita apresiasi bahwa LBH Anak sudah melakukan hal yang tidak diduga-duga selama ini. Mereka sudah menemukan 8 game berbahaya bagi anak. Jika izin yang saya keluarkan melanggar di aturan dan ketentuan yang telah kita muatkan pada izin tersebut, maka kita berhak untuk mencabut izin tersebut. Kami sangat menyesalkan terjadinya kasus ini ya, katakanlah kasus peristiwa ini. Karena mungkin dalam pembagian ini tidak diteliti dengan sama sekali, asal bagi udah banyak orang musibah ya. Apabila ini terus-terusan dibiarkan, maka bukan tidak mungkin dalam tempo 10 atau 20 tahun lagi anak-anak kita adalah anak-anak yang obsesif dan agresif. Anak orang dijual, kita marah kalau misalnya anak sendiri kita pernah dijual. Kan sudah luar biasa sekali. Semuanya tercatat dan diperbincangkan di Cakrawala Serambi FM setiap Senin hingga Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Serambi FM, Laguna Britana. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. Dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia, Tanjung Permai di batas kota, Sidoarjo. Kali ini kami menyapa Anda dalam Serambi Expose, dan seperti halaman depan Harian Serambi Indonesia masih membahas terkait dengan rencana pembelian pesawat oleh Gubernur Irwandi Sidoarjo yang masuk dalam APBAP nantinya juga. Ini masih dilihat juga tanggapan demi tanggapan sepertinya. Sidoarjo termasuk juga Alfian Mata memberikan komentarnya pagi ini di Harian Serambi Indonesia. Kemarin sudah kita wawancara dan pagi ini hadir di Harian Serambi Indonesia. Nantinya juga rencananya Alfian juga akan kita ajak ngobrol terkait dengan rencana pembelian pesawat ini. Bagaimana tanggapan teman-teman LSM, Masyarakat Transparansi Aceh terkait dengan hal ini, Sidoarjo? Dan apa komentar Anda juga, kami akan mengajak Anda. Komentar Anda, Anda setuju dengan pembelian pesawat yang rencananya akan dibeli ini? Cukup besar juga, puluhan miliar akan digelontorkan untuk ini, Sidoarjo. Apa komentar Anda? Setuju? Kalau setuju, apa alasannya? Dan kalau tidak setuju juga, apa alasan Anda tidak menyetujui pembelian pesawat ini? Jikapun perlu dan segala macam, Sidoarjo. Di 0651-637172 atau bisa juga melalui line GSM kami, telepon bisa juga di 0811-689020. Mungkin yang menggunakan handphone, smartphone lebih mudah menggunakan ini, 0811-689020. Materi kita di Salam Serambi bisa Anda baca di halaman 18 Serambi Opini Sidolon, sudut kiri atau bagian kirinya ada judul pembelian pesawat butuh kajian mendalam. Itulah tema kita, Sidolon. Bersama kita juga hadir Redaktur Pelaksana Prohaba, Redaktur Harian Serambi Indonesia, Bung Nurdin Syam, pagi ini Jumat. Assalamualaikum, Bung Nurdin. Waalaikumsalam, Bung Dosi dan Serambi semuanya. Apa kabar? Baik sekali. Terima kasih sudah berhadir di studio Serambi FM. Kita akan ngobrol terkait dengan hal ini lebih jauh, Sirelon. Tapi simak terlebih dahulu Salam Serambi yang sudah kita kemas dalam versi audio untuk Anda berikut ini. Pembelian pesawat butuh kajian mendalam. Pemerintah Aceh tahun ini merencanakan pembelian 2 unit pesawat udara yang nantinya akan dioperasikan untuk melakukan patroli laut dan hutan di wilayah Provinsi Aceh. Hal itu terungkap dalam usulan dokumen kebijakan umum anggaran atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS yang diserahkan tim anggaran pemerintah Aceh kepada Banggar DPRA pekan silam, seperti diakui anggota Banggar DPRA Nur Zahri ST. Dalam draft itu, tim Banggar mendapati usulan anggaran sebesar 10 miliar rupiah untuk panjar pembayaran pengadaan pesawat baru. Jika mengacu kepada sejarah, kebijakan membeli pesawat oleh pemerintah Aceh itu bukanlah hal yang baru. Pada era Gubernur Aceh dijabat oleh Abdullah Putih, kala itu masih bernama Pemda Nanggro Aceh Darussalam, membeli helikopter Mi-2 merek PLC Rostov asal Rusia senilai 12,6 miliar rupiah. Uang tersebut diperoleh dari urunan 13 kabupaten kota Nanggro Aceh Darussalam yang masing-masing menyumbang 700 juta rupiah. Belakangan pembelian helikopter itu berujung dengan vonis korupsi, bermula dari pengakuan pihak TNI Angkatan Laut yang membeli heli sejenis pada tahun 2002 dengan bandrol harga hanya 6,5 miliar rupiah. Kala itu Putih bermaksud heli tersebut sebagai pelancar operasional pemerintah Aceh, termasuk untuk mengunjungi daerah-daerah terpencil yang tidak mudah terjangkau lewat darat, apalagi kalau terjadi musibah. Kali ini, tak tanggung-tanggung, pemerintah Aceh langsung membeli 2 unit pesawat dengan panjar 10 miliar rupiah. Memang kita tak tahu berapa nilai real pesawat itu. Kalau hanya sekelas pesawat berkursi ganda bermesin tunggal yang berlabel Hana Karu Hokagata milik Irwandi Yusuf itu hanya 1 miliar rupiah. Dengan harga member, karena Irwandi berjanji memasarkan pesawat sejenis di Indonesia. Terlepas dari soal anggaran yang banyak kalangan menyebutkan lebih baik diarahkan ke sektor yang lebih urgent, pembelian pesawat lewat APBAP tahun 2017 itu memang butuh pengkajian yang lebih dalam dan visibel. Jika hanya untuk mengawas hutan, darat, dan laut dengan mobilitas pesawat yang sangat tinggi, tentu tak perlu ada 2 unit. Selain itu, jika mengacu pada tupoksi instansi, jika menyangkut soal penjarahan hutan, memang ada jajaran Polhut yang bertindak. Namun, jika menyangkut penegakan hukum untuk teritorial laut, jelas birokrasi sipil tak punya jalur ke ranah itu. Karena itu adalah kewenangan dari polisi, dalam hal ini Polair, serta jajaran TNI untuk pertahanan dan keamanan. Entah nantinya pesawat itu diserahkan pengelolaannya ke pihak yang berwenang sebagai supporting pemerintah Aceh untuk penguatan kewenangan lembaga. Dalam hal pengawasan hutan pun, seharusnya yang lebih prioritas adalah penguatan lembaga Polhut dengan menjalin koordinasi yang kuat dengan lembaga penegak hukum dan pengawas lainnya. Sebuah pengalaman penertiban eksploitasi emas di Gempang oleh jajaran Polhut beberapa bulan lalu bisa menjadi pelajaran. Saat mana personil Polhut justru harus mundur dari area operasi penertiban ketika mereka dihadang oleh kelompok yang didukung orang-orang yang seharusnya ikut menjaga dan melestarikan lingkungan. Dalam kondisi begini, akan lelahlah lalu-lalang pesawat pengintai di udara karena penegakan hukum dan penertiban tetap hanya jadi slogan dan retorika. Satu yang kita pastikan, pembelian pesawat itu tentu bukan dilandasi oleh sebuah hobi dan cinta kedirgantaraan. Ingat, kasus Mi-2 sudah cukup untuk jadi pelajaran. Rp90,2 Serambi FM, dalam pembelian pesawat butuh kajian mendalam. Ada yang kaget dengan hal ini, ada juga yang biasa saja gitu ya. Bagi Anda yang kaget, apa komentar Anda ketika dalam KUAP PPAS Sidolon ada usulan pembelian pesawat, bahkan panjarnya itu 10 miliar. Wow, luar biasa ya harganya. Saya kirain 500 juta gitu. Saya rencana mau beli, Bung. Mana tahu kita bisa naik berdua. Iya. Kan dua seat, kursi ganda. Kursi ganda kan, iya. Bisa lah saya bawa jalan-jalan Anda, iya. Nanti naik pesawat nanti pas gitu. Kalau saya sudah meninjau bisa, Bisa jadi hobi gitu kan. Tapi di Salam Serambi diingatkan, jangan ini dilandasi dengan hobi kedirgantaraan. Kedirgantaraan gitu ya. Jangan ada, tapi udah pasti bukan gara-gara itu. Bukan itu, mungkin ya. Pembelian pesawat butuh kajian mendalam, Sidolon. Oke, pemerintah Aceh disukai atau tidak, Sidolon, sudah merencanakan ini, sudah masuk dalam KUAP PPAS dan sudah diterima oleh DPR. Ya. Oke, dan ini memang betul resmi sebagai usulan, gitu ya. Kalau disetujui oleh DPR, jadilah itu pembelian pesawat. Jadilah. Ya. Kalau tidak, disetujui. Iya, kalau disetujui. Tapi kan itu sudah masuk secara resmi, secara kelembagaan, gitu. Udah. Ya. Oke, okay, apa komentar Anda, Shirelon, terkait dengan hal ini? Silakan beri komentar Anda di 0651-637172 atau di 0811-689020. Kita masih akan terus mengundang Anda. Bung Nurdin Syam, redaktur pelaksana Prohaba, redaktur Harian Serambi Indonesia, masih bersama kita. Nurdin, yep. Euforia apa namanya pelantikan kemenangan Irwandi kan masih berlanjut ya beberapa masih. Waktu yang lalu ya. Singklet Aki dan segala macam itu kan masih tetap mewarnai media sosial kita juga. Tiba-tiba ada kebijakan yang tidak populer seperti ini. Ini apa yang melatar belakangi kita hingga menjadikan ini menjadi headline beberapa baik. Kali kemudian juga kita bahas di hari di Saham Serambi hari ini. Ya, makasih Bung Dosi dan seluruh semuanya. Ini kan namanya juga kebijakan umum anggaran KUA. Kemudian prioritas. Jadi saya katakan prioritas plafon anggaran sementara PPAS. Jadi artinya apa yang diusulkan dalam dalam draft ini dianggap sudah prioritas. Cuman artinya tentu eksekutif dalam hal ini yang sebagai pengusul menganggap pengadaan 2 unit pesawat sekaligus itu adalah prioritas. Ya, namanya juga prioritas kan? Iya. KUA PPAS ya. Jadi ini yang mungkin dibaca oleh teman-teman dari legislatif ya. Kemudian karena sifatnya ini memang terbuka untuk dibahas di depan umum, terbuka untuk umum. Kemudian kita teman-teman dari media melihat ini ada semacam ya katakanlah apakah ini priority? Ya, apakah ini prioritas dua pesawat sekaligus di penghujung anggaran pula lagi? Ini kan APBAP ini. Ya. Kemudian mungkin menurut kita ada yang lebih prioritas. Kita bangga dengan Bung Irwandi, pemerintah Aceh sebagai pengendali pemerintah Aceh yang telah menaikkan katakanlah plafon anggaran untuk anak yatim ya. Alhamdulillah. Kemudian juga beliau pada hari-hari pertama langsung mengeluarkan statement tentang JKA ya, JKA Plus ya. Kemudian langkah beliau sangat taktis dan begitu ya katakanlah banyak landasan kepentingan bagi grassroots. Tapi dua unit pesawat, apakah ini juga ada kepentingan bagi kalangan grassroots? Nah ini yang kita pertanyakan. Kemudian apakah begitu perlu? Kemudian kita bandingkan lagi dengan tupoksi tadi. Ya, kalau tupoksi di darat, di hutan, okay, kita punya Polhut itu memang termasuk PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. Tapi kalau di laut, setahu saya, apakah kita punya kewenangan ya untuk ya, katakanlah penindakan itu ya untuk ya penegakan hukum. Ya. Tapi di sana ada Satpol Air, ada polisi, ada teman-teman dari TNI AL ya dan ya mereka berdua. Lantas di mana koridor kita? Kalau kita hanya sekedar untuk terbang-terbang aja melapor, saya nggak tahu juga. Ya. Itu bisa satu pesawat misalnya. Karena kan artinya yang namanya kita memantau dari udara itu kan tidak mungkin hutan saja kita pantau. Ya kan dari udara lu nih. Tentu terpantau juga laut di sebelah hutan. Kenapa mesti dua pesawat? Oke lah mungkin kata mungkin pengusul ini berkeyakinan bahwa satu nanti di arah selatan, arah barat, satu ke arah timur. Ya, kita sudah kayak TNI ini punya pesawat tempur nih, punya pesawat pengintai. Ya, pesawat tempur gitu. Setahu saya daerah lain belum punya ini. Ya, daerah lain belum punya. Kita makanya saya katakan tadi kita memastikan Bung ya, memastikan bahwa usulan ini bukan karena ada yang hobi Dirgantara, bukan. Ini betul-betul untuk mengawasi hutan dan laut di Aceh. Tapi apakah visible? Ini kita tanya lagi. Kemudian juga dimasukkan pada saat seakan-akan begitu terburu-buru dimasukkan pada saat anggaran perubahan. Ya, seharusnya mungkin bisa menunggu Nah, ini makanya ini kita diskusikan, pantas kita diskusikan, pantas kita ya bicarakan bagaimana sebenarnya katakanlah pendapat rakyat, pendapat teman-teman di level anti korupsi. Ya. Ini makanya kita turunkan ini sebagai topik salam atau editorial hari ini. Baik. Terima kasih Bung Nurdin Syam dan Sidrolun, sembari juga akan terus mengundang Anda. Jangan lupa di 0651-637172 atau 0811-689-020. Apa komentar Anda terkait dengan pembelian pesawat yang rencana dari pemerintah Aceh ini sendiri, Sidrolun? Setuju atau tidak? Silakan komentar Anda sampaikan sekali lagi di 0811-689-020. Salam Serambi, kita bahas terus dalam Cakrawala Serambi FM. 90,2 Serambi FM, Sidrolun. Pemerintah Aceh tahun ini merencanakan pembelian 2 unit pesawat udara yang nantinya akan dioperasikan untuk melakukan patroli laut dan hutan di wilayah Provinsi Aceh. Rencana tersebut masuk dalam KUAPPAS yang diserahkan tim anggaran pemerintah Aceh kepada Banggar DPRA pekan silam. Nah, sudah ada penelpon sepertinya, Akbar ya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Baik, Akbar di mana nih? Akbar kebetulan lagi ada di Banda Aceh. Baik, apa komentarnya Akbar terkait dengan pembelian pesawat yang direncanakan oleh pemerintah Aceh ini sendiri? Setuju atau tidak, dan apa alasan Anda? Sebenarnya kalau alasan pribadi sih setuju, cuman kalau untuk 2 unit pesawat dengan harga yang terlampau tinggi, sepertinya tidak efektif untuk anggaran pembelanjaan Aceh. Karena kalau untuk cuman untuk patroli saja, saya kira satu pesawat cukup. Karena apa? Karena seharusnya pemerintah aja juga memaksimalkan seperti untuk pemantauan hutan itu bisa memaksimalkan lembaga Polhut. Dan untuk patroli laut berkoordinasi dengan polisi air untuk pengawasan penjagaan pantai. Karena itu saya kira hanya satu saja sudah cukup. Kalaupun ya, kalaupun pingin membelinya gitu ya. Iya. Nah, kalau memang kalau dipikir-pikir perlu tidak nih pesawat ini? Jika melihat seperti Anda sampaikan tadi ada Polhut, ada polisi air juga, ada angkatan laut juga nih, perlu tidak pesawat itu sendiri? Kalau dilihat dari sisi itunya, saya kira perlu, karena untuk memaksimalkan kinerja kedua lembaga tersebut. Saya kira pembeliannya perlu, pembelian pesawatnya perlu. Oke, tapi anggarannya 10 miliar cocok ya untuk 2 pesawat? Kira-kira kalau untuk 2 pesawat yang spesifikasi untuk 2 kabin tersebut mungkin saya kira cukup untuk anggaran segitu. Oke, baik. Terima kasih Akbar sudah memberikan komentarnya juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, apa komentar Anda yang lain, Sidrolun? Jika pemerintah Aceh memang tahun ini merencanakan pembelian 2 unit pesawat udara yang nantinya akan dioperasikan untuk melakukan patroli laut dan hutan di wilayah Provinsi Aceh. Dan kita juga masih akan terus mengundang Anda di 0811-689-020. Sekali lagi di 0811-689-020. Nantinya juga kita akan berbincang-bincang bersama Bang Alfian dari Masyarakat Transparansi Aceh yang juga akan kita minta tanggapannya. Hari ini pernyataan beliau juga di halaman depan Harian Serambi Indonesia juga kita hadirkan, Sidrolun. Di studio Serambi FM kita masih terus ngobrol bersama redaktur pelaksana Prohaba, redaktur Harian Serambi Indonesia, Bu Nurdin Syam. Bang Alfian, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang pagi ini? Alhamdulillah sehat. Baik, ini butuh komentar Bang Alfian juga nih terkait dengan rencana pembelian 2 pesawat ini sendiri. Hari ini memang sudah ada pernyataan Anda di Harian Serambi Indonesia seperti yang dibaca oleh para pembaca juga. Tapi menarik jika kita bisa ngobrol langsung bersama Anda dari rencana atau tanggapan Anda dari rencana pembelian pesawat ini sendiri. Sebenarnya kalau dilihat, apa komentar Anda terkait dengan pembelian pesawat ini? Sudah perlukah atau seperti apa sebenarnya kalau dilihat dari sisi anggaran yang kita miliki dan pengelolaannya dan segala macam, Bang Alfian? Ya, yang pertama dalam KUAPPAS yang diserahkan oleh tim TAPA Pemerintah Aceh kepada eksekutif, kita sudah melakukan kajian dan juga penelitian yang bahwa ini sudah terjadi politisasi anggaran ya. Yang pertama soal pembelian pesawat yang direncanakan 6 unit ya dengan panjang 10 miliar. Yang kedua kita juga ada nomenklatur anggaran soal tsunami cap. Nah, di poin yang terakhir ini tunjangan fasilitas anggota DPR ada 25 miliar. Nah, ini dalam konteks politisasi yang kita lihat bahwa ini menjadi peluang besar bahwa ini akan disahkan. Nah, soal pembelian pesawat, kita sendiri juga sudah melakukan penelusuran pemerintah desa ini ada pesawat yang terparkir di Bandara Sultan Iskandar Muda yang itu hibah dari pemerintah Jerman ada 3 unit. Nah, di mana pesawat itu juga dikhususkan untuk pengawasan sektor perkebunan, kelautan, dan kehutanan. Nah, memang pesawat ini setelah dihibahkan oleh Jerman itu belum pernah dipakai oleh pemerintah Aceh. Nah, pertanyaan kita, kenapa enggak ini yang diaktifkan melalui proses pengurusan izin terbang daripada mengeluarkan anggaran Aceh sendiri yang lebih besar dengan kondisi hari ini. Nah, karena kan kita berharap bahwa proses anggaran di perubahan ini termasuk di tahun-tahun selanjutnya ke depan di pemerintahan Irwandi ini harus sangat hati-hati dalam arti kata bahwa anggaran harus pro terhadap rakyat. Ini yang sebenarnya yang menjadi harapan publik hari ini. Nah, kemenangan Irwandi kemarin sebenarnya pesan dari publik sebenarnya itu yang paling penting harus dibaca. Jadi alokasi anggaran ini kita melihat bahwa ini perlu dibatalkan segera sehingga tidak terjadi ketidakpercayaan publik ataupun rakyat Aceh terhadap pemerintah pada masa yang baru ini. Baik, celakanya masuk dalam prioritas plafon anggaran sementara. Jadi ini sudah prioritas sekali. Oke, Bung Nurdin Syam, silakan Bung. Makasih. Ngobrol bersama Bang Alfian. Bung Alfian, menarik pernyataan Anda tadi tentang ada 3 unit pesawat hibah Jerman ya. Mungkin Anda bisa lebih rinci misalnya tentang speknya kira-kira atau fungsi pesawat itu sendiri menurut Anda yang Anda tahu. Ya, kalau dari spek kita belum ini ya, tapi pesawat dikhususkan sebelumnya memang itu untuk proses pengawasan untuk 3 sektor tadi yaitu perkebunan, kelautan, dan kehutanan. Nah, artinya pesawat ini sampai sekarang belum digunakan oleh pemerintah Aceh. Nah, kalau bicara untuk efektivitas anggaran, pesawat ini kan bisa digunakan, tinggal gubernur mengurus izin terbang saja sebenarnya. Oh, begitu. Lantas, apa yang menurut Anda mendasari teman-teman dari eksekutif untuk mengusulkan, tadi Anda katakan 6, tapi yang tertangkap sama kami 2 pesawat lagi untuk pengawasan, katakanlah darat dan laut di Aceh. Itu gimana menurut Anda? Ya, prosesnya kan kalau kita bicara terhadap proses pengawasan, bicara efektif atau tidak efektif, sebenarnya kan kenapa misalnya dalam hal ini kan konteksnya negara bukan lagi pemerintah ya, artinya yeah, memanfaatkan instrumen pemerintah yang sudah ada. Nah, pemerintah Aceh bisa juga misalnya memberikan permintaan secara resmi kepada pemerintah pusat. Memang kalau secara aturan kita pelajari bahwa proses pengawasan untuk konteks kelautan di 12 mil itu memang kewenangan provinsi, itu sudah ada regulasinya. Yeah. Nah, tetapi dalam konteks Aceh ini proses pengeluaran anggaran ini kan perlu dikaji kembali karena dalam Aceh masih dalam tetap persoalan yang masih berkutat pada soal kemiskinan, pada soal pengangguran, soal ekonomi itu sebenarnya yang menjadi prioritas sebenarnya yang itu harus yang harus disepakati ataupun dilihat itu adalah hal yang menjadi prioritas yang sangat penting yang sangat mendesak hari ini yang harus dilakukan. Iya. Artinya kalau Anda bisa lebih lugas, layakkah ini dimasukkan dalam skala prioritas begitu kira-kira? Ya enggak, karena ini kan baru tingkat soal kebijakan ataupun pengalokasian anggaran ya, belum kita masuk pada ranah mekanisme pembelian. Mekanisme pembelian kita juga melihat ini adalah potensi terjadi pelanggaran hukum. Wow. Karena nomenklatur anggaran yang diajukan yang sedang dibahas oleh DPR sekarang ini adalah anggarannya kan soal panjar ya. Artinya mekanisme ini kan juga harus melalui terhadap proses pengadaan barang dan jasa. Artinya bisa misalnya melalui penunjukan langsung, tapi mekanismenya ini kan harus clear sehingga tidak menjadi persoalan hukum di kemudian hari. Itu kalau kita masuk ke ranah soal mekanisme pembelian lagi nanti kan. Makanya kita sekarang fokus pada soal bagaimana kebijakan ini harus dibatalkan. Ya. Tadi Anda ada katakan tadi sedikit tentang ya ada usulan juga untuk kenaikan tunjangan teman-teman di anggota Deperhormat sebanyak 25 miliar kalau saya nggak salah ya. Bukankah ini terkait dengan ketentuan baru dari pemerintah tentang kenaikan tunjangan anggota legislatif di seluruh Indonesia kalau saya nggak salah. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, soal itu benar ya, soal ada regulasi yang ya. Dan itu dikeluarkan pada tahun 2017. Iya. Nah, akan tetapi itu kan regulasi itu disesuaikan dengan PAD ya, PAD pemerintah Aceh sendiri. Nah, ya. Itu yang juga lagi kita kaji secara ya. Mendalam. Iya. Apakah ini soal kelebihan membayarnya apa kelebihan porsi alokasi anggarannya besar ataupun memang ini sudah memadai? Ya. Tapi kalau kita melihat porsinya ini luar biasa sangat besar. Apalagi kita juga melihat bahwa tidak hanya melihat soal regulasinya saja, tapi juga melihat soal efektivitas soal kinerja ya. Peran DPR hari ini misalnya. Ya. Nah, belum lagi misalnya kan kita juga tahu sama-sama bahwa dalam konteks perubahan ini terjadi politisasi anggaran juga soal disahkannya dan disepakati soal dana aspirasi. Ya. Yang kita tahu bahwa dana itu ada 1 triliun yang itu semua milik 81 anggota DPRA. Ya. Makanya proses pembahasan perubahan ini penting menjadi perhatian publik yang sangat serius ya. Karena kita juga sangat khawatir bahwa DPR ini akan menggolkan seluruh usulan-usulan ini. Ya. Artinya kalau menurut Anda, lembaga Anda, kenaikan 25 miliar ini kayaknya belum layak ya untuk ya. Tahun ini ya? Ya belum layak karena ini kan perlu ada kajian juga, perlu ada kajian kembali dan bagi DPR kita berharap bahwa ini harus harus bijaksana dengan kondisi hari ini. Baik, tapi tadi Anda mengatakan ada statement Anda yang mungkin sedikit menggelitik teman-teman pendengar Serambi FM ya tentang politisasi anggaran. Hmm. Apakah ini mirip dengan dagang sapi begitu-gitu, Bung Alfian? Ya. Kalau kita lihat proses, artinya kita sendiri menelusuri ini bukan hanya di proses penyerahan ini, tapi di proses ketika kita tahu bahwa yang pertama ada dana aspirasi yang 1 triliun yaitu masuk dalam wilayah nomenklatur hibah dan bansos, itu yang tidak bisa dieksekusi dalam tanda kutip di pemerintahan Jikir kemarin. Yeah. Nah, di pemerintahan Irwandi itu karena ada juga regulasi baru itu dilahirkan sebuah forum yang termasuk melibatkan Forkopimda Provinsi Aceh. Nah, terakhir anggaran itu disetujui. Nah, dalam proses penyetujuan ini kita melihat politisasi anggaran yang di mana eksekutif juga mengusulkan anggaran-anggaran yang kita sendiri melihat bukan hanya kaget, tapi ini sama sekali tidak masuk secara akal sehat. Ya. Makanya kita melihat proses politisasi di perubahan ini sangat kental sehingga kita sendiri sangat khawatir perlu perhatian serius terutama dari rakyat Aceh untuk bagaimana anggaran-anggaran ini dikaji kembali dan ada kebijakan yang lebih profesional dan juga lebih pro terhadap rakyat Aceh. Baik. Teman-teman dari Mata punya langkah apa untuk katakanlah sebagai pengawasan atau ya katakanlah melihat dalam tanda petik laju proses APBAP ini? Ya, kita sendiri yang pertama akan ada langkah selanjutnya yang terutama adalah untuk proses penolakan ini ya. Yang kedua kita juga mendengar bahwa teman-teman dari elemen lain juga akan melakukan protes soal ini. Nah, yang paling penting bahwa kami akan menyurati ataupun akan berkonsultasi bahwa ketika anggaran perubahan ini sebelum disahkan ini kan harus juga dibawa ke Mendagri. Nah, kita berharap bahwa Mendagri ini juga benar-benar mengkaji dan mengawal termasuk ke KPK sendiri yang kita tahu bahwa Aceh masuk status pencegahan. Ya. Artinya seluruh perangkat ini kami akan coba berkomunikasi sehingga kebijakan anggaran perubahan ini benar-benar bahwa tidak melukai ataupun juga perlu terhadap rakyat Aceh. Tidak mencederai hati rakyat begitu kira-kira. Iya. khusus untuk pengadaan, katakanlah rencana pengadaan dua pesawat ini, kalau Anda pikir-pikir, Anda mungkin bisa melihat lebih jauh ke depan. Apakah berpotensi seperti kasus MI2 pada era Abdullah Putih? Ya, kalau kita lihat dari soal mekanisme bahwa di nomenklatur anggaran sudah masuk panjar, artinya kalau setelah disahkan ini langsung ada panjar kan. Nah, ya, ini akan bermasalah dengan hukum. Ya. Nah, karena kan gini, kita fair juga bahwa ketika misalnya membeli pesawat ini dengan panjar 10 miliar, fee-nya bagaimana? Ini kan pertanyaan juga. Dan rejim Irwandi juga kita tahu bahwa mereka bahwa tidak ada tidak ada istilah fee, kan itu sudah di warning sebulan yang lalu secara publik. Tapi saya ingin meluruskan kalau saya mengatakan pemerintahan Irwandi. Ya, jadi ini sebenarnya yang menjadi perhatian kita dan ini kita juga berharap bahwa publik juga harus harus merespon terhadap ini. Jadi secara prinsip bahwa kita ingin meluruskan dengan kondisi apa yang sedang terjadi hari ini di Aceh. Iya. Kalau bisa, saya pikir demikian, Bung Dosi. Saya serahkan pada Anda. Baik, terima kasih Bang Alfian. Sepertinya sudah sangat lengkap ini terkait dengan pembahasan pembelian pesawat. Dan obrolan Anda juga kami ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu juga di Cakrawala Serambi FM. Assalamualaikum Bang Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, koordinator Masyarakat Transparansi Aceh Bang Alfian tadi baru saja kita ajak berbincang-bincang. Ada hal menarik juga sepertinya pernyataan beliau terkait dengan ada politisasi dalam anggaran ini sendiri, bahwa pemerintah Aceh punya kepentingan, kemudian juga Dewan juga punya kepentingan. Jadi sama-sama beliau, penting loh. Beliau kemudian melihat besar kemungkinan ini bisa digolkan, tapi ada langkah yang kemudian dilakukan oleh Mata. Kita lihat saja nanti. Kita akan bahas ini nanti saat lagi Shadowland. Pembelian pesawat butuh kajian mendalam. Sebari juga akan terus mengajak Anda untuk bisa ngobrol bersama kami di 0651637172 atau di 0811689020. Ada yang setuju, ada yang tidak juga. Beri komentar Anda Shadowland di Cakrawala Serambi FM. Anda tetap bersama kami, Radio Serambi FM. ...90,2 Serambi FM, Shalom. Pembelian pesawat butuh kajian mendalam. Setelah kita berbincang tadi bersama Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh, Bang Alfian Shalom, kali ini sudah tersambung dengan anggota Banggar DPRA, Bapak Nur Zahri ST. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dewan sudah menerima waktu juga untuk bisa ngobrol bersama kita di Cakrawala Serambi FM. Di studio nih Pak Nur Zahri bersama saya Dosi Elvian, kemudian juga kita ngobrol dari tadi bersama Bung Nurdin Syam, redaktur pelaksana Prohaba, redaktur Harian Serambi Indonesia. Tadi sempat kita bicara juga bersama Bang Alfian dari LSM Mata juga untuk pembelian pesawat yang butuh kajian mendalam ini sendiri. Kabarnya memang sudah masuk kuah PPAS ya Pak ya. Tapi sebelumnya saya sapa Anda akan disapa juga oleh Bung Nurdin Syam terlebih dahulu. Silakan, Bung. Assalamualaikum Pak Nur Zahri. Waalaikumsalam Pak Nurdin. Terima kasih. Baik Pak, langsung saja nih Pak. Benar Pak ya, kemudian dalam kuah PPAS terdapat salah satunya usulan untuk pemberian panjar untuk pembelian pesawat udara yang akan nantinya akan digunakan untuk operasi melakukan patroli laut dan hutan di wilayah Provinsi Aceh. Itu seperti apa Pak Nur Zahri? Benar-benar, jadi kemarin kebetulan itu kita sudah bahas dengan tim anggaran pemerintah Aceh atau tim TAPA yang dipimpin oleh Pak Sekda. Nah, dan kita minta penjelasan detail lah terhadap item, salah satu item itu mengenai pengadaan pesawat. Dan ternyata awalnya tim TAPA tidak punya data lengkap. Jadi kami minta dihadirkan dinas terkait, yaitu dinas perhubungan, di mana anggaran itu ditempatkan. Jadi ketika kita bedah tentang usulan ini di dinas perhubungan, ternyata dinas perhubungan juga tidak mengerti, karena menurut mereka itu adalah usulan dari Bapeda. Jadi padahal Bapeda itu merupakan bagian dari tim TAPA juga. Nah, jadi ketika kembali ke tim Bapeda mengatakan bahwa itu usulannya dari Pak Gubernur sendiri. Nah, ternyata di DPR Aceh tidak mempermasalahkan pengadaan pesawatnya selama proses dan tujuannya jelas. Nah, oleh karena itu kami minta dibedah dengan diberikan data-data pendukung yang lengkap lah, seperti kegunaan, kemudian jenis dan spek pesawat dan segala macam, kemudian analisis setelah pembelian seperti apa. Nah, ternyata tidak ada satu dokumen pun yang dipunyai oleh baik Dinas Perhubungan maupun Tim Tapa. Yeah. Nah, jadi menurut Tim Tapa ini inisiatif mereka lah menanggapi permintaan Pak Gubernur, kemudian langsung mereka menuliskan anggaran di anggaran perubahan ini untuk memenuhi keinginan dari Pak Gubernur itu. Nah, jadi saya mengatakan proses tendernya juga seperti apa, kita tanyakan, ternyata mereka juga mengatakan ya mereka nggak berpengalaman, nggak tahu seperti apa juga gitu. Jadi kan menjadi aneh gitu, yeah, mengenai proses ini. Terus saya katakan sebenarnya pemerintah Aceh itu sudah pernah berpengalaman untuk pengadaan moda transportasi udara waktu masa Pak Abdullah Putih dulu, pengadaan helikopter. Nah, itu menjadi sebenarnya pengalaman bagi pemerintah Aceh, dan itu harus dikaji seperti apa. Jadi jangan dijawab tidak punya pengalaman. Nah, jadi dari hasil diskusi kemarin, akhirnya Tim Tapa mengakui bahwa mereka memang tidak memiliki data dukung yang lengkap lah untuk pengadaan pesawat. Sehingga kita sepakati untuk tahun ini, untuk di perubahan ini, kita hanya menganggarkan anggaran untuk kajian, untuk mengkaji terhadap kebutuhan transportasi udara ini. Nah, nanti hasilnya akan kita deliver ke 2018. Kalau menurut kajiannya memang sangat penting, kebutuhannya memang penting, tentunya nanti di 2018 ketika proses pengadaan pesawatnya diajukan, tentu sudah bisa dijelaskan lah kajiannya. Ya, jadi itu yang sudah disepakati kemarin di pertemuan Badan Anggaran dan Tim Tapa Pemerintah Aceh. Baik, Pak Nuzari, silakan Bung Nurisham. Baik, Bung Nuzari, ada satu hal Pak Nuzari yang menarik yang kami lihat tadi. Kalau saya tidak salah, kami dari media ya menyimpulkan bahwa usulan ini terlalu dini dan sumir. Bagaimana Anda menyikapinya? Ya, saya sudah jelaskan tadi, memang Tim Tapa sudah mengakui bahwa ini sudah terlalu dini lah. Mereka belum punya kajiannya. Ya. Halo. Dan sedikit kebingungan. Ya, halo. Iya. Silakan. Ya. Jadi Tim Tapa, terutama Bapeda, sudah mengakui bahwa mereka memang terlalu dini menganggarkannya untuk perubahan kali ini. Yeah. Dan juga mereka mengakui sendiri bahwa mereka tidak tahu bagaimana proses pengadaan pesawat. Karena kata-kata panjar, nomenklatur panjar itu juga atas usul Pak Gubernur ternyata. Jadi ketika Tim Tapa dan dinas terkait, yaitu Dinas Perhubungan, kebingungan untuk mekanisme pengadaan pesawatnya, Pak Gubernur menjelaskan bahwa kalau mau beli pesawat itu harus lewat panjar. Nah, terus saya katakan nggak boleh seperti itu dalam mengelola pemerintahan, harus ditanya kepada ahlinya. Bahkan saya katakan, ini mohon maaf saya katakan, saya sarjana teknik penerbangan lulusan dari ITB, satu-satunya di Aceh. Jadi kalau dunia penerbangan lebih paham saya daripada Pak Gubernur. Pak Gubernur itu pilot, bukan yang dunia dirgantara beliau. Saya katakan itu sama saja pengadaan di dalam pemerintahan untuk pesawat itu sama saja lewat pengadaan program barang dan jasa milik pemerintah dengan peraturan presiden berapa nomor 24 ya kalau tidak salah. Pak Nuzari, saya potong sedikit. Sebagai Anda tadi mengatakan Anda orang yang katakanlah mahfum di dunia penerbangan, di teknisi dan lain-lain, ya. Kalau saya ingin tanyakan pada satu saya pertanyaan, apakah usulan ini tidak terlalu berani? Kalau ya berani kan itu karakter Pak Gubernur kita, gitu. Kita harus apresiasi ya untuk sebuah ide yang brilian. Saya katakan sebagai orang di bidang keilmuan, saya mendukung bahwa dunia kedirgantaraan itu diperhatikan oleh Pak Gubernur, itu saya dukung. Walaupun menurut saya sebenarnya kalau tujuannya adalah untuk menjaga pantai melalui survei dengan memakai alat tambahan alat pemindai namanya. Iya, pemindai ya. Dan juga untuk melihat survei di hutan. Baik. Kita masih bisa menggunakan moda transportasi alat yang lebih canggih dan lebih murah, yaitu drone atau pesawat tanpa awak. Iya. Nah, jadi drone ini sekarang teknologinya sudah sangat maju nih, negara-negara maju dan bahkan. Iya. Halo. Halo Pak Nur. Meninggalkan pesan penumpang lah. Iya. Baik, tadi saya menarik sekali Pak Nuzari. Ada tiga fungsi yang melekat pada teman-teman di legislatif: pengawasan, budgeting, dan legislasi. Sebuah kesimpulan akhir telah Anda katakan tadi bahwa ini di deliver ke 2018. Betul. Artinya teman-teman di Banggar menolak ini, usulan ini. Kita menolaknya untuk dianggarkan di perubahan, bukan menolak kegiatannya ya. Iya. Jadi di kegiatan kita, istilahnya gini, kita nggak ingin gubernur kita bermasalah karena keterburu-buruannya, kemudian minim data dukung. Jadi kita meminta supaya di anggaran ini kajiannya saja dulu. Iya. Dan ini sudah majority floor di teman-teman Banggar. Ya sudah, kemarin kalau teman-teman Banggar satu sikap. Baik. Satu sikap lah. Terkait. Tadi ada teman-teman dari Mata mengatakan bahwa Dewan sendiri kan berencana menaikkan anggaran sebanyak tunjangan sebanyak 25 miliar. Kemudian juga aspirasi yang katanya 1 triliun. Apakah ini tidak menjadi semacam posisi tawar antara kedua pihak? Bagaimana itu Bung Nur Zahri menyikapinya? Saya mau menanggapi untuk anggaran perubahan 2017 ya. Saya di luar 2017 tidak saya tanggapi. Baik. Jadi di 2017 ini hanya ada anggaran yang bisa dibelanjakan tambahan baru 250 miliar. Baik. Jadi kalau ada pembicaraan 1 triliun saya nggak ngerti di mana masuknya ya. Karena yang dibicarakan usulan baru itu hanya 250 miliar. Termasuk juga di situ sebenarnya ada tambahan tunjangan fasilitas bagi dewan. Nah, ini sebenarnya implikasi dari terbitnya peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang penyesuaian tunjangan. Kebetulan di PP itu ada deadline waktu 3 bulan. 3 bulan maksimal setelah PP itu pemerintah daerah wajib menyesuaikan, kalau tidak diberi sanksi. Wajib gitu Pak? Nah, wajib, bahasanya wajib. 3 bulan setelah PP. PP ini keluarnya bulan 5 kemarin ya. Nah, jadi ada kewajiban di PP itu, di aturan peralihannya, wajib bagi daerah-daerah untuk menyesuaikan maksimal 3 bulan setelah PP ini dilahirkan. Nah, kami kemarin Aceh itu yang paling telat membahas. Jadi kita dipanggil malah oleh Kemendagri, ditegur kenapa kita belum menyesuaikan kanunnya. Makanya kemarin kita sudah mengesahkan kanun itu. Jadi angkanya sendiri kami nggak tahu, karena angkanya itu sudah detail diatur di PP. Ya, baik. Nah, di PP itu yang atur, sehingga lahir sebenarnya 12 itu 25 itu untuk gaji dan tunjangan hanya sekitar 12 miliar ya. Baik. Miliar lagi untuk kanun itu. Baik, Pak Nuzari, saya serahkan pada Bung Dosi. Baik, saya cuma menegaskan saja, jika Alfian tadi mengatakan kemungkinan ada politisasi anggaran, Bapak bisa menegaskan Pak bahwa ada atau tidak atau seperti apa Pak? Legislatif memang dunianya dunia politik, gitu kan? Kita kemudian mengatur dengan kekuasaan kita mengatur anggaran, itulah politiknya. Tetapi kalau misalkan dianggap tanda kutip ya politisasi ini mesti ada bergaining, saya pikir enggak, karena kami meminta anggaran yang dipangkas ini, misalkan contohnya pesawat ataupun tsunami cap, itu dialihkan ke gaji honor yang tidak cukup. Nah, gaji honor guru ini kan bukan kepentingan kami. Memang real itu gaji honor itu guru. Nanti bisa dicek itu. Baik. Oke, terima kasih. Atau tidak gaji honor. Terima kasih Pak Nur Zahri. Yo, sama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. anggota Banggar DPRA Bapak Nur Zahri ST menutup perbincangan satu-satunya kita. Ahli penerbangan di Aceh itu. Luar biasa beliau ya. Oke, beberapa tanggapan juga disampaikan oleh beliau. Ternyata seperti itu kondisinya, Bung. Ya. Jadi kita seolah hadir di dalam rapat badan anggaran dengan TAPA ya, tadi luar gitu. Biasa. Bagaimana kemudian nuansanya bahwa tim TAPA sendiri benar-benar tidak punya data yang cukup untuk merealisasikan. Saya nggak tahu bilang apa juga. Tahu. Entah gimana apa. Cara coba. Entah kadang-kadang kalau mungkin kalau saudara saya kata itu asal usul. Iya, kok bisa usulan seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dapat telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Bu? Ini dengan Anjali. Iya, Ibu kecilkan dulu volume radio yang Ibu dengar boleh? Oke, karena feedback ke kita. Halo, Bu. Iya, ya. Volumenya dikecilkan dulu, Bu, karena feedback ke kita. Iya. Ya, oke. Dengan Ibu siapa tadi? Mohon maaf. Anjali di Imasin. Baik, Ibu. Ya. Silakan, saya Ibu. Saya melihat memang awalnya sebelum terpilih Irwandi sebagai gubernur, ketika saya tahu beliau pernah sekolah di penerbangan, saya sudah memprediksikan memang beliau khawatir dengan pesawat. Ternyata benar gitu ya. Luar biasa gitu dan itu seperti kalau berge itu apa tuh gempok itu kawan gitu kan, nah bulu gitu ditanya ya. Nah saya sangat mengkhawatirkan keinginan nafsunya Pak Irwandi ini gitu. Banyak orang kini di Aceh dengan tadi juga disebutkan honor apa gaji honor sebagainya memang di Aceh ini belum fitra yang banyak gitu. Seharusnya kenapa yang menekan dana ke situ dulu biar kita ini sehat, biar kita ini sejahtera gitu kan. Oke, berarti Ibu intinya menolak rencana pembelian ini. Iya, walaupun itu ada manfaatnya. Apakah lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya, itu yang harus kita lihat lagi gitu kan. Baik, Ibu. Jangan kita cuma berpikir nanti ini sidang-sidang di dewan lah, 77, sidang ke mahkamah sebagai macam. Iya. Ibu berharap apa? Untuk dewan gimana? Banggar gimana? Sendiri untuk dewan apa harapan Ibu? Ya itu lah, terlalu banyak sidang tentang pesawat ini. Nanti kalau di sidang di akhiran nggak sanggup kita pikir. Gitu. Atau mau, mau 2017, mau 2018 tetap kalau bisa jangan dibeli pesawatnya gitu, Bu. Ya masih perlu disejahterakan, dipikirkan, gitu ya. Kalau bisa orang gila di masjid jiwa tuh jangan banyak ada apa, jangan terlalu banyak lagi. Gila, gitu. Baik. Terima kasih Bu, waktu kita sempit sekali untuk bisa menerima telepon Anda. Tapi terima kasih sudah memberikan komentar. Assalamualaikum. Luar biasa, Ibu Anzali. Itu dia. Ya, jadi Imasin. Harapan masyarakat yang beragam ya. Jadi reaksi mulai tumbuh memang. Apalagi membaca Harian Serambi Indonesia akhir-akhir ini. Oke, setelah data kita terima, kita hadir seolah tadi dalam rapat Banggar yang diceritakan oleh Pak Nur Zahri ST tadi. Apa komentar kita, Bung, terakhir? Ya, makasih Bung Dosi. Yang jelas saya bangga sekali pada hari ini bisa live dengan Pak Nur Zahri yang memang ahli di bidang penerbangan dan pesawat itu. Alumni ITB loh. Wow, luar biasa. Kemudian seperti kata Bung Alfian, beliau menengarai ada politisasi anggaran ya. Tapi secara tegas dibantah oleh Nur Zahri bahwa mereka memang ada kenaikan tunjangan. Cuma beliau tidak tahu berapa, 25 miliar, tapi itu juga atas ketentuan umum dari pemerintah dan undang-undang ya. Kemudian soal dana 1T itu memang sudah sejak lama ya. Beliau sudah mengatakan bahwa tahun ini hanya ada perubahan anggaran yang dibahas sekitar 250 miliar ya. Tapi satu yang terungkap yang benar-benar membuat kita miris ya. Ketika usulan pesawat ini dibawa ke lembaga yang paling terhormat ya, sebanyak ya katakanlah dua pesawat tadi kata 22 unit pesawat ya. Orang yang mengusul sendiri tidak tahu nih apa yang diusulkannya. Ya, ketika mungkin sama seperti maaf orang tunanetra melihat gajah. Ketika dia pegang kuping dia katakan gajah itu besar seperti tampi. Ada tampi lah tuh yang niru-niru tuh. Ketika dia pegang kaki dia besar dibilang gajah itu bentuknya seperti tiang. Nah, inilah pengusul ini. Mereka tidak tahu apa sebenarnya mereka usulkan dan terbuka kepada dewan. Dan kita terima kasih kepada teman-teman di lembaga Banggar yang telah memastikan, telah memastikan ini didengar oleh para pendengar loh, oleh rakyat bahwa usulan itu tidak dibatalkan tapi dideliver ke 2018, cuman untuk saat ini ada upaya apa biaya-biaya pengkajian awal ya. Tetap dianggarkan. Kita nggak tahu berapa anggarannya ya. Misalnya tentang ya bagaimana visibility-nya, kemudian bagaimana cara pembeliannya. Kok tiba-tiba ada panjar? Seperti kata Bung Alfian tadi, benar tuh. Kalau enggak hati-hati, ini bisa berujung seperti Mi-2 di Rostock yang buatan Rusia itu. Ya, saya pikir ini kita setuju dengan teman-teman anggaran, kemudian juga teman-teman mata. Mari terus mengawal soal plafon anggaran milik rakyat. Baik, terima kasih Bung Nurdin Syam atas bincang-bincangnya hari ini. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam. Dan terima kasih kami juga pada koordinator mata Bung Alfian tadi, serta anggota DPRA dan juga anggota Banggar DPRA Syirul, Bapak Nur Zahri ST yang sudah kita ajak berbincang-bincang juga. Komentar para penelpon juga terima kasih. Mungkin tidak seluruhnya bisa kita terima. Saya Dosi Alfian, sampai jumpa.